ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Fa bi'iznillah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rifullah Ahmad waffaqahullah ta'ala. Masih tentang uslub. Al-musyrikin fi muharabati da'wah al-islamiyah. Cara-cara orang-orang kafir Quraisy musyrikin yang ditempuh oleh mereka dalam rangka merangi dakwah Islam. Kita telah bacakan 6 cara. Dan kita akan masuk ke cara yang ketujuh yang disusun oleh mu'alif hafizahullah ta'ala, al-uslubus sabi', cara yang ketujuh, yaitu al-musawamah, dengan cara tawar-menawar, negosiasi juga. Kurang lebih seperti yang pertama. Dan kalau yang pertama, mereka mendatangi Abu Thalib dan minta dengan baik, dengan lembut, ya, supaya menghentikan dakwah keponakannya. Ya. Atau paling tidak, diamlah. Gitu. Tidak lagi berdakwah. Nah, adapun yang ketujuh ini ada sedikit mengalahnya mereka. Nah, kalau bahasa bisnis itu win-win solution. Jadi masing-masing diuntungkan menurut kafir Quraisy ini. Kata beliau hafizahullah, laqad hawalat Quraisyun min khilali hadzal uslub ayal takyal Islam wal jahiliyah fi muntasafit tariq. Orang-orang Quraisy mereka dengan cara ini berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan, ingin pertemukan. Bagaimana caranya mempertemukan antara Islam dan jahiliyah? Mereka berpikir, wadzalika bi ayyatrukal musyrikuna ba'dhu ma hum 'alaihi wa yatrukun nabi alaihi salatu wassalam ba'dhu ma huwa 'alaihi. Apa yang mereka tempuh yaitu berusaha bagaimana caranya orang-orang musyrikin dia mengalah, akan meninggalkan apa yang mereka berada di atasnya, sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan sebagian apa yang ada di atasnya, sebagian yang beliau berada di atasnya, artinya setengah-setengah gitu kan. Nah, kita mengalah, okelah, kita nanti akan menyembah sesembahannya Muhammad. Nah, tapi engkau wahai Muhammad harus meninggalkan sebagian yang engkau menyeru padanya. Nah, dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, mereka menginginkan seandainya engkau wahai Muhammad tudhin, ya, adhana yudhinu artinya khada', berpura-pura. Ya. Mereka menginginkan engkau berpura-pura. Ya. Setidaknya berpura-puralah kalau mau enggak meninggalkan seluruh apa namanya? Keseluruhan, berpura-pura aja gitu kan. Pura-pura nyembah berhala, pura-pura ini, pura-pura. Waddu law tudhinu fayudhinun, sehingga mereka berpura-pura juga. Gitu. Jadi agamanya isinya pura-pura, enggak ada seriusnya. Nah, yakni tuwafiquhum ala ba'dhi ma hum 'alaihi. Mereka menginginkan engkau menyocoki mereka atas sebagian apa yang mereka berada di atasnya, baik dari perbuatannya, baik dari ucapannya, atau kalau tidak diam, tidak melakukan apa-apa. Nah, Nah, ini yang mereka inginkan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah. Wa inna ma qalu lahu uqud alihatana yawman wa na'bud ilahaka yawman anzalallahu ta'ala suratal kafirun. Maka ketika mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uqud alihatana." Sembahlah sesembahan kami. Satu hari maka kami akan menyembah sesembahanmu di hari esok. Nah, atau bisa diartikan juga, "Uqud alihatana yauman," sembahlah sembahan kami pada hari ini, maka kami akan menyembah sesembahanmu pada hari ini pula. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun yang berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, al-kafirun, walaupun ini khitabnya, lafadznya panggilan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi ayat berlaku hikmahnya, maknanya kepada seluruh kufar, ya, yang ada di muka bumi ini, mau dia musyrikin, mau dia kufar Yahud, Nasoro, ya, Konghucu yang misalnya, ya, hadis Shalih Harun sebutkan saja, ya, semuanya masuk dalam hal ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika kejadian ini, Nabi SAW sedang diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, apa-apa yang kalian sembah. "Wa la antum 'abiduna ma a'bud." Dan juga kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi di ayat selanjutnya, "Wala ana 'abidum ma abattum." Dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan antum kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Bagi kalian, agama kalian yang kufar, yang kafir itu, ya, al-kufri, ya, waliya dini. Dan bagiku agamaku dini. Ya, situ ada ya mahzufah, ya yang dihapuskan nanti, waliya dini aslinya. Dan bagiku agamaku dini, karena di akhir waqaf jadinya dihapuskan. Nah, dalam ayat ini disebutkan di, atau di ayat yang kedua ini, "La a'budu ma ta'budun." Ya, di situ menggunakan apa namanya, kalimatnya fi'liyah, jumlah fi'liyah. Adapun di ayat yang selanjutnya disebutkan "wala ana 'abidun" menggunakan jumlah ismiyah. Ya, itu kan. Ini sebagaimana pelajaran di balaghah. Masih ingat? Ya. Al-aslu fil kalam at-ta'sis. Ya, ketika ada apa namanya kalimat yang berulang yang sama maknanya. Apalagi kalau di bahasa Indonesia sama artinya, gitu kan. Tapi kalau dalam Al-Qur'an walaupun maknanya terlihat sama, tapi bentuk kalimatnya berbeda, maka ini memiliki apa namanya? Makna yang berbeda pula. Ya. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, al-aslu fil kalam at-ta'sis, ya, hukum asal dari ucapan itu adalah at-ta'sis, punya makna sendiri. Gitu. Jadi walaupun artinya sama, la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma abattum, hukum asalnya artinya berbeda walaupun maknanya jika terjemahkan sama. Nah, sehingga di sini para ulama berselisih, gitu kan. Apa maknanya? Gitu. Mengapa diulang dua kali? Nah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya yang pertama, ya, ini ucapan yang pertama, pendapat yang pertama, bahwasanya kalimat la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abadtum ma a'bud wa la ana abidu ma abadtum, atau yang pertama tadi la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, ya. Ini kalimat yang keduanya, ya. Atau lafaz yang keduanya wa la ana abidu ma abadtum itu adalah at-taukid, ya. Penekanan. Artinya saya menegaskan bahwasanya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan diulangi lagi di kalimat yang kedua, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maknanya adalah taukid, penekanan. Kalau dalam bahasa Arab penekanan berarti tegas, ya. Saya benar-benar enggak mau. Nah, atau pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya yang pertama la a'budu ma abad ma ta'budun, ya. Wa la antum abiduna ma a'bud, ini fil mustaqbal. Nah, wa la ana abidun ma abadtum, ini fil madhi. Artinya mau dulu mau sekarang saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya. Mau hari ini, mau kemarin, mau esok hari, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini mana yang kedua. Jadi yang mana yang pertama adalah penekanan. Benar-benar saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Yang kedua, mananya mau dulu, mau sekarang, mau esok hari, saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Ini mana yang kedua. Nah, mana yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga, bahwasanya yang pertama adalah nafyul fi'li, yaitu lafaz la a'budu ma ta'budun adalah nafyu al-fi'l, menafikan amalan, ya. Artinya saya tidak akan melakukan hal itu, tidak akan menyembah, tidak akan beribadah dengan ibadah yang kalian lakukan, itu kan. Sedangkan kalimat yang kedua itu dengan jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Arab jumlah ismiyah itu memiliki makna penekanan yang lebih, ya. Jika dikatakan dengan jumlah ismiyah, berbeda dengan jumlah fi'liyah, maknanya biasa. Adapun jika menggunakan jumlah ismiyah, maka artinya sangat ditekankan, ya. Itu. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga yang kedua wala ana abidun yang menggunakan jumlah ismiyah ma'abattum, artinya nafyu qabulihi bil kulliyah, tidak akan menerima secara keseluruhan, mau bentuknya ibadah, mau bentuknya ucapan, mau bentuknya perbuatan, mau bentuknya apapun itu. Jadi yang pertama biasa dari sisi perbuatan, saya tidak akan melakukan apa yang kalian lakukan. Di kalimat yang kedua ditekankan bahwasanya bukan hanya perbuatan, ucapan, keyakinan, apapun itu yang kalian lakukan saya tidak akan lakukan. Ini. Nah, jadi maknanya banyak, gitu. Dan maknanya dalam sebenarnya. Tidak hanya saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah, gitu kan. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah, gitu. Bukan hanya seperti saja, tapi maknanya lebih dalam. Nah, ini fungsinya kita belajar apa? Tafsir. Fungsinya belajar bahasa Arab, ya, bukan hanya nahwu sorof tapi balaghahnya dan semisal. Nah, lakum dinukum waliyadin. Maka dari itu wahasama hadzihi musawamah al-hazliyah. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini membantah apa yang mereka lakukan, ya, apa yang ingin mereka terapkan, gitu kan. Mereka ingin win-win solution, tidak bisa win-win solution. Gitu ya. Semuanya harus imma iya atau tidak, imma benar atau salah. Gak bisa pura-pura benar, gak bisa pura-pura salah. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Siapa, walaupun siapapun dia, walaupun apapun kedudukannya, walaupun bagaimanapun kita dekatnya dengan dia, kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar, gitu kan. Nah, laqad sawamu ammahu fihi, kata mu'alif hafizahullah, sebelumnya mereka telah berusaha untuk bernegosiasi dengan pamannya dalam hal ini, mencoba menawarkan, memberikan pilihan. Hina iktarahu ala ammihi bi ayyutuhu Umar ibn al-Walid ibn al-Mughirah badalan an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka telah memberikan pilihan pada paman Abu Thalib untuk saling tukar, ya. Tukar pemain gitu. Kamu serahkan Muhammad wahai Abu Thalib, ya. Nanti kami berikan kepadamu Umar ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Untuk apa mereka? Ya, kalau misalkan mau tukaran, gitu kan? Nanti kita tangkap Muhammad, kita bunuh. Bayakhuduhu wa yaqtulu. Nah, tapi ini tidak mereka katakan kepada Abu Thalib. Mereka cuma memberikan penawaran. Mau enggak kita tukaran? Ya. Ini ponaanmu buat saya. Ya. Nanti kita berikan Umar bin al-Walid ibn al-Mughirah. Nah. Kalau kulihat kata pamannya, ya. Wa inda mashtaka Abu Thalib wa ballagha Quraisy thiqalahu qala ba'dha li ba'din. Maka ketika mendapati pamannya tidak bisa diajak negosiasi, tidak bisa ditawar-menawar, ya, dan mengeluhkan rasa beratnya dan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya saya keberatan kalau misalnya harus memberikan keponakan saya. Walaupun dia berada di jalan yang berbeda di atas saya, dia jalan apa? Berada di jalan yang berbeda dengan saya. Gitu. Maka ketika itu Quraisy akhirnya berunding lagi. Qala ba'dhuha li ba'din. Mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, Inna Hamzata wa Umar qad aslama, wa qad fasha amra Muhammadin fi qaba'il Quraisy kulliha. Fantalaqu bina ila Abi Thalib wal ya'fal ya'khudh lana ala ibni akhi wal yu'tihi minna fa inna wallahi ma na'manu ayatabaz ayyabtazuna amrana. Nah, sungguhnya Hamzah dan Umar keduanya telah masuk Islam. Ya. Ini mereka sedang berdiskusi dengan sesama mereka. Waqad fasa amra Muhammad, dan berita tentang kenabian dan dakwahnya Nabi Muhammad telah menyebar ke seluruh penjuru Arab. Ya. Amra Muhammadin fi qabail Quraisy, di seluruh kabilah-kabilah Quraisy sudah menyebar berita tentang Muhammad dan dakwahnya dan apa yang dibawanya. Kulliha. Fantalaqu bina ila Abi Thalib. Mari kita pergi ke rumahnya Abu Thalib. Dan kita berikan penawaran. Falyakhudh lana ala ibni akhi wal yu'tihi minna. Agar dia mau berikan apa yang kami tawarkan padanya. Sehingga kami bisa memberikan kepadanya apa yang mereka yang dia inginkan. Karena sungguhnya demi Allah, kata mereka, ma na'manu ayyabtazuna amrana. Kami sudah tidak apa namanya? Sudah tidak bisa nyaman lagi, tidak tenang lagi. Jika mereka, ya ini jika Nabi Muhammad dan orang yang bersamanya merampas kebebasan kita. Artinya merampas kebebasan itu mereka ingin hidup suka-suka dia. Gitu. Janganlah diatur-atur. Gitu. Janganlah kamu bikin apa namanya agama-agama yang banyak aturannya. Gitu ya. Biarkanlah saya sesuka saya beribadah. Gitu. Ya. Nah, ini model-modelannya ada di zaman sekarang. Gitu kan. Enggak usahlah bawa-bawa agama, enggak usahlah. Nah, ini. Serupa. Fa inna wallahi ma na'manu ayyabtazuna amrana. Karena sungguhnya kami tidak tenang, ya. Kalau misalkan kebebasan kita dengan kata-kata kebebasan, ya. Bebas berpendapat, bebas yang lain. Nah, anak manu ayah betazuna amrona. Karena kami sudah tidak tenang lagi kalau misalkan kebebasan kami dirampas olehnya. Nah. Maka kemudian indah maja awak duhum ila Abu Thalib, ketika utusan dari Quraisy datang kepada Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bina akhi haula ashrafu qawmika. Ya. Wahai anak dari saudaraku, mereka pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, ya, dari kaummu telah berkumpul. Qad istama'u ilaik liutuka, untuk memberikan penawaran kepadamu. وَلْيَأْخُذُ مِنْكَ dan mengambil sesuatu darimu. Nah, yaitu ingin supaya tawaran yang diterima sehingga dia bisa meninggalkan dakwahnya. Nah, maka apa jawaban Rasul alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, "Na'am." Ya. Boleh. Kalimatul wahidah, tidak perlu ucapan yang banyak sekali, ya. Enggak perlu panjang lebar. Cukup satu kalimat. Kalimatul wahidah yu'tuniha, yang mereka berikan kepadaku, yang likuna bihal arab, yang mana dengan satu kalimat itu mereka akan bisa menguasai seluruh bangsa Arab. Bahkan bukan hanya itu, tadinulahum bihal ajam. Orang-orang non-Arab juga akan mengikuti dan akan beragama dengan agama yang mereka pegang. Ini orang-orang Arab. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul wahidah faqat. Satu kalimat saja. Mereka berikan kepadaku, mereka akan mendapatkan lebih besar dari itu. Cuma berikan satu kalimat. Ya. Wa fi riwayatin tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihim bihal ajam aljizyah. Dalam riwayat yang lainnya sebutkan, bukan hanya orang-orang ajam akan mengikuti kalian atau mengikuti mereka, ya. Tapi mereka orang-orang ajam atau non Arab, mereka juga akan membayar jizyah, upeti kepada orang-orang Arab. Ini tawaran yang sangat menarik sebenarnya. Kalimatul wahidah. Fafasi'u li kalimatihi wa li qawlihi. Maka mereka terheran-heran, gitu kan? Kaget dengan ucapannya, dengan kalimat yang mereka dengar dari Rasul alaihi salatu wasalam, hanya satu kalimat gitu kan. Qala al-qaum, sebagian mereka mengatakan kalimatul wahidah, beneran cuma satu kata atau satu kalimat gitu. Qala na'am, kata Nabi Muhammad. Qala Abu Jahal berkata, "Na'am wa abik asru kalimat." Demi Allah, 10 kalimat tak kasih, katanya. Gitu. 10 kalimat tak kasih. Kalau cuma satu kalimat sahal, gampang itu. Tak kasih 10 kalimat hatta gitu. Mau apa enggak gitu. Nah, ini sombong nih. Ala taquluna la ilaha illallah wa takhlauna ma ta'buduna min dun. Satu kalimat. Kalian mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan kalian meninggalkan apa yang kalian sembah selain ini. Sudah cukup. Kalimat wahidah. La ilaha illallah. Itu bagi mereka sudah berat sekali. Tidak seperti zaman sekarang. Gitu kan? KTP-nya la ilaha illallah, gitu. Tapi tidak paham maknanya, tidak tahu artinya, ya, kandungannya nggak tahu. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah. Mereka kurang kufar Quraisy, ya. Orang kufar Quraisy, kufar ini, ya. Ketika suruh mengatakan la ilaha illallah, dia tahu artinya. Gitu. Maka dari itu Rasul hanya meminta satu kalimat. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang kalimat wahidah apa tuh? La ilaha illallah, udah serempak semua la ilaha illallah. Gitu. Tapi mereka berpikir, ya, enggak kayak orang zaman sekarang, enggak mau mikir, maunya instan kayak Indomie. Gitu ya. Mereka mau berpikir gitu kan. Konsekuensinya apa kalau saya bilang la ilaha illallah? Gitu. Atau orang kufar memikirkan konsekuensi. Lah kita. Gitu. Ngasal. Nah, kalimatul wahidah yaitu la ilaha illallah, dan kalian meninggalkan apa-apa yang kalian sembah selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka saling sorak-sorai, tepuk tangan, fasufiku bi aidihim, tepuk tangan. Oh, ger ger gitu ya. Nah, tawa mereka. Summa qalu ya Muhammad turidu an taj'al al-alihata ilahan wahidah. Wahai Muhammad, engkau ingin menjadikan sesembahan itu menjadi sesembahan yang satu saja. Inna amraka la ajab, sungguh perkaramu ini sangat aneh. Gitu. Karena mereka memiliki sesembahan yang banyak. Bahkan setiap rumah mereka punya berhala sendiri-sendiri. Yang nanti mereka usap sebelum safar, nanti pulang safar mereka usap lagi ngalap barokah. Gitu ya. Maka ketika diperintahkan untuk engkau katakan satu kalimat dan untuk kalian tinggalkan apa-apa yang kalian sembah, ini sangat berat bagi mereka. Maka dari itu ya Muhammad turidu an taj'alal alihata ilahan wahidah, ingin menjadikan sesembahan itu hanya sesembahan yang satu. Inna amraka la ajab, sungguh perkaramu ini sangat aneh. Gitu kan. Summa qala ba'duhum li ba'din, kemudian setelah terjadi percakapan dan diskusi tadi, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ma hadzal rajul bimutikum syai'an mimma turidun. Ya. Sungguhnya orang ini tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun apa yang kalian mau. Gitu. Fantaliku, pergilah, bubar. Wamdu ala dinikum, dan tetaplah kalian berada di atas agama kalian. Hatta yahkumallahu bainakum wa bainahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara kalian dan antara Muhammad. Tsumma tafarraqu, kemudian mereka bubar, ya, fa anzalallahu fihim awwala surati shad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Shad. Permulaan surat Shad. Apa itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Shad wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Shad. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an yang di dalamnya ada ibrah, yang di dalamnya ada peringatan, yang di dalamnya ada nasihat, yang di dalamnya ada seluruh kebaikan. Ya. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Akan tapi orang-orang kafir, ya, mereka fi 'izzah, dalam keadaan sombong, ya, dalam keadaan berselisih sama mereka, tidak mau mengambil ibrah dari Al-Qur'an yang dzikr, yang mengandung peringatan, tidak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, tidak mau mengambil peringatan dari nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an, tidak mau mengambil kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Berapa banyak dari mereka, orang-orang sebelum mereka yang kami binasakan, dan ketika kami binasakan, fana dawala tahina manas, mereka minta tolong, minta tolong supaya diselamatkan dari azab, padahal bukan waktunya lagi kalian minta tolong. Sebelumnya kita sudah memberikan pertolongan, tapi kalian tidak mau menerima pertolongan tersebut. Ya, ketika turunnya azab, barulah kalian teriak-teriak minta tolong. Ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Ini ucapan mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Mereka heran ketika datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan, maka orang-orang kafir ini berkata, ini pasti orang penyihir dan pendusta. Karena mengapa? Ajalal alihata ilahan wahidah. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan itu adalah sesembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah suatu yang aneh. Wa antalaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad. Maka kelompok pembesar di antara mereka pergi dan mengatakan, animsu wasbiru, tetaplah kalian berada di atas agama kalian dan bersabarlah atas sesembahan kalian. Inna hadza la syai'un yurad, bahwasanya Muhammad ini enggak bisa diajak negosiasi. Dia ini ada niat buruk. Dia ini ingin berkuasa, ingin memecah belah umat. Gitu ya. Nah, inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf. Kami tidak pernah mendengar dakwah yang modelnya seperti Nabi Muhammad sebelumnya. Fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf. Sungguhnya ini adalah kedustaan. Sesuatu yang dibuat-buat. Dakwah model baru ini, gitu ya. Enggak ada sebelumnya seperti ini, kata mereka. Nah, auzila alaihi dzikru min bainina. Apakah diturunkan kepadanya azzikru di antara kami? Apakah diturunkan kepadanya Al-Qur'an di antara kami? Kenapa tidak diturunkan kepada kami saja, malah kepada dia? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bal hum fi syakkin min dzikri bal lamma yadzuqul adzab. Tapi mereka lah yang berada dalam keraguan. Ketika diturunkan ayatku, ketika diturunkan nasihat, ketika diturunkan hujah, mereka dalam keraguan. Balamma yazuqul azab, mereka beralasan karena kami belum merasakan azab, karena mereka belum merasakan azabnya. Ini ucapan mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menenangkan nabinya. Di ayat yang selanjutnya, wasbir 'ala ma yaqulun. Bersabarlah kau wahai Muhammad dari apa yang mereka katakan. Wadkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah bagaimana nabi-nabi sebelummu, yaitu hambaku atau hambanya, hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, Daud alaihi salam, dzal aidi, orang yang kuat hatinya, kuat badannya, dan bersabar dalam beribadah. Innahu awwab. Karena sungguhnya Daud adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah engkau dari apa yang mereka katakan. Karena sungguhnya apa yang mereka katakan tidak akan memudharatkan engkau sedikit pun. Tapi itu akan memudharatkan dia sendiri, memudharatkan mereka sendiri. Maka dari itu diperintahkan kepada nabinya, wasbir 'ala ma yaqulun. Dan lihatlah, contohlah nabi sebelummu yaitu Daud, dzal aid innahu awwab. Nah, maka dari itu kemudian Rasulullah SAW merasa tenang dengan turunnya ayat ini. Uslub atsamin, cara yang kedelapan, sabul Quran wa munziluhu wa man ja'a bihi. Di antara cara yang dilakukan orang-orang kufar Quraisy yaitu dengan cara mencela. Kalau tadi mencemooh, kalau kemarin mencemooh orang-orangnya, kalau sekarang mencemooh apa yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Bahkan bukan hanya mencemooh siapa yang membawa Al-Quran, tapi siapa yang menurunkannya juga dicemooh oleh mereka. Ini cara yang selanjutnya. Cara-cara yang sebelumnya dibantah semua. Kita coba. Kita celah saja mereka supaya orang-orang tidak percaya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dan Bukhari ketika menafsirkan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan janganlah mengeraskan bacaanmu dan juga janganlah melirihkan bacaanmu. Anna Ibn Abbas qala, bahwa Ibn Abbas berkata, nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtafin bi Makkah. Ketika turun ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, kata Ibn Abbas, ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dakwah bersembunyi-sembunyi di Makkah. Nah, wa kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sawtahu bil Qur'an. Beliau jika sholat bersama dengan para sahabatnya mengangkat bacaannya, mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'al musyrikun sabbal Qur'an wa man anzalahu wa man ja'a bihi. Dan ketika Rasul dan para sahabatnya sholat, kemudian lewat orang-orang musyrikin dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sabul Al-Quran, mereka mencela Al-Quran dan mencela siapa yang menurunkannya dan siapa yang membawanya. Siapapun yang membawanya, mau itu sahabatnya membacakan Al-Quran maupun Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cela. Faqala Allah Ta'ala li nabiyyihi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika, jangan engkau naikkan suara pembacaanmu atau suara bacaanmu sehingga bayas al musyrikuna fasab al Qur'an, hingga orang-orang musyrikin mendengar dan mencela Al-Qur'an. Wala tukhafit biha, dan juga jangan terlalu lirih, jangan terlalu pelan. Wala tukhafit biha an ashabika fala tasma'uhu, sehingga sahabat-sahabatmu tidak bisa mendengarnya. Jangan terlalu tinggi sehingga orang-orang kufar mendengarkan. Jangan terlalu pelan sehingga para sahabatmu yang ingin mendengarkan Al-Quran tidak bisa mendengarnya. Tapi apa? Wabtagi baina dzalika sabila. Nah, tapi ambil jalan tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga tetap bisa didengarkan dan tidak terdengar oleh orang-orang musyrikin. Nah, wa rawi Ibnu Ishaq anna Rasul alaihi salatu wassalam kana idza jahara bil Qur'an wa huwa yusalli tafarraqu anhu wa abaw ayasma'u minhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam jika mengeraskan bacaannya dalam keadaan salat, orang-orang musyrikin tafarraqu anhu, menjauh. Wa abaw ayasma'u minhu, dan enggan untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana ar-rajulu idza arada ayastami'a min Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yaqdu wa huwa yusalli yastariqu sam'a dunahum faraqan minhum. Dan ada lagi orang yang lainnya, jika ada seorang yang ingin mendengarkan Al-Qur'an dari Rasul alaihi salatu wassalam, dari apa yang dari sebagian yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika salatnya, ya secara bersama dia mencuri-curi pendengaran. Mencuri-curi pendengaran. Ya stariku sam'adunahum qara'an minhum khaufan minhum. Takut ketahuan orang-orang musyrikin. Ya, sehingga mereka curi-curi pendengaran. Kalau ada orang musyrikin lewat, mereka menjauh. Gitu. Adapun ketika sudah pergi, dia kembali lagi mencuri-curi pendengaran. Nah, fa in ra'a annahum qad arafu annahu yastami dhahaba khasyata adahum falam yastami. Jika ada seorang yang ingin mendengarkan Al-Qur'an, kemudian dia melihat bahwasanya orang-orang Quraisy mengetahui kalau orang ini mendengarkan Al-Qur'an, maka orang ini akan pergi ketakutan. Zahaba khasyata adahum, takut kalau ketahuan nanti bisa disiksa. Ya. Maka dari itu kalau ketahuan sudah nggak berani lagi kembali ke kembali mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Karena mereka khawatir. Kalau misalkan ada yang ikut-ikut Nabi Muhammad lagi, gitu, ikut mendengarkan Al-Quran, bahkan sekedar mendengarkan, gitu, karena mereka sekali dengar bisa nempel apa yang diucapkan, sekali dengar bisa mengambil ibrah apa yang ada di dalamnya, apa yang ada kandungan yang ada dalam ayat tersebut, sehingga jangan sampai mendengar. Kalau misalnya ada yang berusaha mendengar, disiksa. Gitu. Kalau ketahuan, sehingga kalau misalnya ada yang ketahuan hari itu, besoknya dia udah nggak akan kembali lagi untuk mendengarkan Al-Qur'an, ya, karena khawatir ketahuan lagi. Nah, wa in khafa Rasul sallallahu alaihi wasallam sautahu fa dhanna alladhi yastami'u annahum la yasma'una shay'an min qira'atihi. Adapun jika dilirikan, direndahkan suaranya, maka orang yang ingin mendengarkan mengira bahwasanya mereka tidak mendengarkan sedikit pun dari bacaannya. Maka dari itu waqta gibaina dzalika sabila. Wa sami'a huwa shay'an dunahum asafa ayyatafata an lahu yastami'u minhu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wala tajhar bi salatika fa yatafarraqu anka. Jangan sampai engkau mengangkat suaramu sehingga membuat orang-orang bubar darimu. Walatu khafit fiha, dan juga jangan terlalu dipelankan sehingga orang yang ingin mendengarkan tidak perlu mencuri-curi pendengaran. La'allahum yar'awi ila ba'di ma yastami fayaqtani bihi. Karena dengan harapannya kalau mendengarkan akan terbuka hatinya terhadap apa yang dia dengar, sehingga puas dengan apa yang dibacakan. Waqta gibaina dzalika sabila, tapi jadikanlah tengah-tengah dari bacaan tersebut, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Wa inna makana al-muslimuna yasubuna asnamal kufar akhadha al-musyrikuna yasubuna Allah adwan bi ghairi ilmin. Ketika orang muslimun mereka mencela balik berhala-berhala kufar, berhala-berhala orang-orang kafir, orang-orang muslim pun tidak tinggal diam. Mereka celah balik Allah Subhanahu wa taala adwan bi ghairi ilmin. Melampaui batas dan tanpa ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas dan dengan tanpa ilmu. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa hadzal nahyu an sabbil alihatil musyrikin. Ini adalah larangan dari mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Yang diperintahkan dalam syariat adalah memberikan nasihat, memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya ini salah, ini syirik, ini kufur. Ini dalam dakwah, bukan dengan celaan, bukan menjadikan meme, gitu ya, bikin meme, gitu ya. Ini musyrikin begini, gitu ya. Jangan begitu. Nah, ini yang dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian cela mereka dengan celaan-celaan, tapi sampaikanlah hujah, sampaikanlah bayan, penjelasan bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang bid'ah, ini yang sunnah, ini yang syirik, ini yang tauhid, gitu ya. Bukan dengan meme, bukan dengan guyonan, bukan dengan stand up komedian, ya, bukan. Ya. Dakwah tidak bisa dengan cara seperti itu. Ya. Karena bisa setelah itu dibalik sama mereka, ya. Dicela balik. Ya. Bahkan mereka mencelanya bukan hanya orang muslimin saja, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mereka cela. Ya. Mafsadatnya lebih besar daripada mudaratnya, ya, daripada maslahatnya. Ya. Wa in kana fihi maslaha, walaupun itu ada maslahah kebaikan, tentu kita mencela mereka. Mereka berhak untuk dicela pastinya, gitu kan? Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'dhamu minha. Tapi dengan cara yang seperti itu akan menyebabkan mafsadah yang lebih besar daripada kalau misalkan dia diam. Gitu kan? Ketika mereka mencela. Ya, dan kita tidak cela balik. Atau kita diam kalau misalkan kita tidak bisa menyampaikan hujah, tidak bisa menyampaikan dalil, ya. Kita ingkari dalam hati, tapi tidak omon-omon, gitu ya. Tidak teriak-teriak, tidak mencela, gitu. Nah, wahiya muqabalatul musyrikin bisa bi alihatil mukminin. Nah, maka dalam kaidah usuliyah atau kaidah usul fiqh ada namanya istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak suatu mafsadah, ya, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil suatu maslahat. Jadi kalau misalnya ada maslahat atau ada mudarat, yang lebih didahulukan adalah menolak kemudaratan daripada mengambil maslahat tersebut. Ya. Begitu pula dengan ayat ini, ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka kita tinggalkan. Gitu, seperti itu. Wa min hadzal qabil, dan serupa dengan itu, wa huwa tarkul maslahati li mafsadatin arjahu minha, yaitu meninggalkan suatu maslahat karena suatu mafsadat yang lebih rajih, suatu mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, yaitu ma jaa fi sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Kebayang enggak ada seorang anak yang mencela kedua orang tuanya? Nah, mungkin kalau zaman sekarang kebayang dan terjadi, ada modelannya. Tapi kalau dulu mereka enggak kebayang, ya. Gak terpetik di hati mereka untuk mencela kedua orang tua mereka. Aib. Orang tua mereka itu kebanggaan mereka. Gitu ya. Sehingga tidak kebayang ketika dikatakan minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seorang yang mencela kedua orang tuanya. Oh, zaman sekarang pembangkang semua modelannya. Gitu ya. Berani sama orang tuanya. Gitu. Nah, dulu minal kabair syatmur rajul walidai. Mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yasumur rajul walidai? Apakah ada seorang yang berani mencela kedua orang tuanya? Bingung. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang berani mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. ada, yaitu engkau mencela bapak dari temanmu, ya, bapak dari orang lain, sehingga orang itu mencela balik bapakmu. Gitu. Wayasubbu ummahu, dan orang ini mencela ibunya, ibu orang lain, ya, sehingga orang lain ini mencela ibunya. Ya. Wayasubbu ummahu. Ini yang dimaksud dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu rajuli walidayhi. Dia secara tidak langsung sudah mencela kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Dia mencela orang tua orang lain, sehingga orang lain ini mencela orang tuanya dia. Gitu ya. Maka dari itu mafsadahnya lebih besar, walaupun misalkan orang ini berhak untuk dicela misalkan. Nah, tapi karena ada mafsadah yang lebih besar dari itu, sehingga dia akan mencela kedua orang tuanya, gitu kan? Mencela kedua orang tua temannya, sehingga ini dilarang, bahkan termasuk dari dosa besar, ya, mencela kedua orang tua. Nah, mafsadahnya lebih besar ketika dia mengejek mencela orang lain. Jadi bisa jadi orang lain mencela balik kita, ya, dengan hal serupa, maka dari itu tidak boleh. Nah, itu. Juga ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laula hadatu ahdi qaumiki bil kufri la daqatul ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim." Seandainya bukan karena kaummu yang baru masuk Islam dan dekat masanya dengan kekufuran, maka aku akan menghancurkan Ka'bah, dan aku akan jadikan Ka'bah itu di atas fondasinya Nabi Ibrahim. Nah, karena Ka'bah yang sekarang, dan yang dulu, dari dulu sampai sekarang, itu tidak sesuai dengan fondasinya Nabi Ibrahim, karena sudah berlalu dihancurkan, atau hancur karena bencana, karena banjir, kemudian dibangun lagi. Hancur karena banjir, dibangun lagi, sehingga dibangun di atas fondasi yang baru, tidak sesuai dengan fondasi Ibrahim. Maka dari itu Rasul ingin untuk dipugar ulang, ya, dihancurkan dan dibangun di atas fondasi Ibrahim. Ya. Tapi karena memandang kalau misalkan saya hancurkan sekarang, nanti orang-orang muslimin yang baru masuk Islam, yang baru-baru banget masuk Islam, mereka akan menentang. Loh, apa-apa ini? Ka'bah, tempat suci, engkau hancurkan. Ya. Ada masalah di situ, yaitu ingin membangun di atas fondasi Nabi Ibrahim. Tapi mafsadah lebih besar, karena orang-orang baru pada masuk Islam ketika itu. Sehingga laulah hadza satu ahdi qaumi kibil kufri la naqtul ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. Maka dari itu beliau menahan diri dan membiarkan Ka'bah seperti itu, ya, dan tidak dihancurkan, karena mafsadah lebih besar daripada maslahatnya. Kerusakan yang lebih besar daripada maslahatnya. Nah, ya. Dan atas dasar hadis inilah kemudian Abdullah bin Zubair ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin membangun kembali di atas fondasi Nabi Ibrahim. Nah, hadza huwa wallahu taala a'lam bissawab. Ini antara uslub yang dilakukan oleh orang musyrikin, diantaranya adalah musawamah, negosiasi, dan juga diantaranya adalah mencela Al-Quran, mencela pembawanya, dan mencela orang zat yang menurunkannya. Waliyazubillah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari apa yang mereka lakukan, kita ambil, kita terapkan, kita lihat di medan dakwah, kita lihat di sekeliling kita, masyarakat kita. Ya, jika ada hal-hal seperti ini, kita sudah tahu bahwasanya ini diantara cara-cara syaitan yukhawifu awliya'ahu. Ya, mereka berusaha menakut-nakuti, ya, mereka berusaha dengan cara-cara seperti ini supaya kita merasa kalah, merasa takut dengan mereka, merasa kita tidak memiliki hujah lagi, kita tidak memiliki cara lagi bagaimana cara berdakwah atau mendakwahi mereka. Tapi dengan membaca sirah, dengan membaca cara-cara kaum musyrikin, kita tahu bagaimana cara membantahnya, kita tahu bagaimana cara menangkalnya, kita tahu bagaimana kita berbuat jika ada yang seperti ini dalam kehidupan bermasyarakat. Hadza huwa wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muazzin tafadhal.